Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wansun alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwat al-ardha bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, berkahi majlis ini. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang gelap gulita, lembutkan hati yang keras membatu, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati ya Allah. Ya muqallibal qulub, duhai pembulak balik hati, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah hadirin, ingin punya anak yang soleh, apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang tua yang berusaha keras untuk soleh. Ingin punya istri solehah pak, apa yang harus bapak lakukan? Nikah ya dengan yang solehah. Sebetulnya yang membolak-balik hati adalah Allah. Anak-anak bukan ciptaan kita. Kita jangankan menciptakan anak, menggambar anak saja gagal. Membuat sehelai rambut tidak mampu. Itu anak mutlak ciptaan Allah, milik Allah. Dalam genggaman Allah setiap saat. Dan amanah bagi kita. Mari kita belajar dari Luqman. Dalam surat Luqman, bagaimana tahapan-tahapan mengajari anak. Apa dulu yang harus dipahamkan kepada anak? Karena tidak jarang kalau salah prosedur, maka hasilnya pun salah. Ada yang bertanya, saya sudah menyuruh anak saya sholat, tapi malah marah. Kita simak susunan apa saja yang harus dipahami anak yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Surat Luqman ayat 13. Dimulai dari 13. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran, ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya wahai anakku, janganlah engkau berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezoliman yang amat besar. Jadi pelajaran pertama dalam hidup ini adalah pelajaran tidak boleh berbuat zolim. Dan kezoliman terbesar dalam kehidupan adalah ketika memiliki Tuhan yang lain selain Allah. Ingat baik-baik hadirin, Islam itu agama yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pelajaran pertama kepada anak adalah larangan berbuat zolim. Dan kezoliman terbesar anak harus tahu, yaitu berbuat sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka ladzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman terbesar. Syirik itu adalah menuhankan sesuatu selain Allah. Harusnya bagaimana? La ilaha illallah, tauhid. Jadi dari awal anak itu harus diajarkan ketauhidan kepada Allah. Secara sederhana, tauhid itu komponennya dua. Satu, menafikan. Dua, mengisbatkan. La, tiada Tuhan selain Allah. Tiada dulu Allah. Tiada yang menciptakan selain Allah. Nah, Allah Tuhan kita. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Ajarkan, tiada yang menciptakan selain Allah. Kalian bukan buatan bapak dan ibu. Bapak dan ibu hanya jalan agar kalian terwujud di dunia. Allah yang menciptakan. Bapak ibu besok lusa tiada. Allah selalu ada. Tiada yang memberi rizki selain Allah. Bapak ibu cuma jalan sebagian rizki. Nanti mungkin lewat nenek, lewat kakek. Semua rizki datangnya dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan berterima kasih kepada yang jadi jalan. Ingin rezeki, minta dulu ke Allah, baru bilang ke ibu dan bapak. Tiada yang memberikan perlindungan selain Allah. Ancaman apapun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Anjing tidak bisa menggigit tanpa izin Allah. Nyamuk tidak bisa menggigit tanpa izin Allah. Orang tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Pelindung kita hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau anjing menggonggong, bagaimana? Kalau ada anjing menggonggong, bu? Bu? Lari. Doa! Baru saja diajar. Doa dulu. Baru menyesuaikan. Kalau bagusnya lari, lari. Kalau bagusnya jongkok, jongkok. Tapi biasanya kalau sudah doa, Allah mengatur anjing. Anjing menggonggong izin Allah, pasti ada hikmahnya. Memangnya ada yang menguasai anjing selain Allah? Tidak ada. Tiada yang membentuk rupa tubuh selain Allah. Jadi kalian ibu bapak sama, wajah beda, bentuk tubuh beda, bakat beda, sesuai dengan maunya Allah. Kalau sudah dikenalkan semua ini, tiada pemilik, pencipta, penguasa, penentu selain hanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak ini nanti akan menempatkan hatinya kepada Allah pada tempatnya. Boleh sayang ke orang tua, harus, tapi tidak boleh menuhankan orang tua, karena bapak ibu tidak bisa memberi karunia tanpa izin Allah, tidak bisa menjagamu tanpa izin Allah. Bapak ibu besok meninggal, tidak bisa membela apapun. Allah pelindungmu. Nah, nanti berkeluarga, boleh punya istri, silakan, cinta, silakan. Tapi tidak boleh menuhankan istrimu, tidak boleh menuhankan suamimu. Nanti engkau punya gelar, pangkat, boleh, boleh. Tapi tidak boleh menuhankan gelar, tidak boleh menuhankan pangkat. Mungkin nanti Allah menitipkan kekayaan, boleh, boleh. Tapi tidak boleh menuhankan, tidak boleh terdominasi, tidak boleh siang malam hanya mengingat sesuatu. Jangan melekat di hati selain hanya Allah. Nanti seperti perangko, kalau melekat dicopot, robek. Kalau sudah menuhankan sesuatu, nanti dia tidak nyaman. Ambil yang dia tuhankan, robeklah imannya. Jadi kalau lihat sesuatu, sambungkan ke Allah. Lihat pedagang. Nah, pedagang itu adalah ciptaan Allah. Pak, kenapa ada tukang sampah? Ya Allah membagi-bagikan pekerjaan. Kalau tidak ada yang mengurus sampah, bagaimana nak? Dan yang paling mulia yang mana? Yang membuang sampah, yang ngurus sampah, yang kaya, yang di sini, yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau mau mulia, jangan dalam pandangan orang, nak. Orang tidak punya apa-apa. Bapak, itu ada yang menghina Bapak. Shh. Yang menghina bukan Tuhan kita. Jangan takut, nak. Rasulullah yang mulia juga ada yang menghina. Tuhan kita adalah Allah. Yang angkat derajat adalah Allah. Yang membagikan karunia adalah Allah. Yang menghina kadang amal bagi kita. Amal apa, Pak? Satu, kadang amal bersyukur karena bukan kamu yang jadi penghina. Kadang amal belajar supaya kita tidak menghina orang. Kadang amal memaafkan. Ladang penggugur dosa, karena boleh jadi kita pernah menghina dan sekarang ini penggugurnya. Ladang amal ihsan, supaya kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Jangan takut. Susah ngomong gitu hadirin ke anak. Dan bapak ibunya juga enggak begitu ya. Kata Imam Ibnu Rajab, ilmu yang manfaat itu dua standarnya. Satu, ilmu mengenal Allah, asma wa sifat Allah. Yang kedua, ilmu mengenal apa yang Allah sukai dan yang tidak Allah sukai. Ini supaya tidak jadi syirik, harus mengenal ke Allah dulu. Dari kecil harus ditanamkan, jangan riya. Kenapa? Riya itu syirik khafi, syirkul asghar, sama namanya syirik. Orang yang suka dipuji orang lain itu sudah menyekutukan Allah dengan penilaian orang, mencari kedudukan di sisi orang. Sudah sering kita bahas. Tiga yang dihisab dari awal, paling awal adalah mujahid yang merasa sudah berjuang, berperang, terbunuh di medan perang, lisannya ngaku berjuang lillahi ta'ala. Allah wa huwa alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati. Dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, dianggap sebagai pahlawan, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Ini hadis sahih. Diseret, tertelungkup, masuk neraka. Bukan kurang beraninya, bukan kurang berjuangnya, bukan kurang pengorbanannya. Yang fatal adalah satu, hatinya. Hatinya menuhankan pujian makhluk. Sama yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, ada yang ke neraka. Bukan kurang banyak ilmu agamanya, bukan kurang hebat dakwahnya, tapi hatinya menuhankan kedudukan di sisi makhluk, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dikagumi. Jadi pelajaran paling awal untuk anak adalah pelajaran untuk tidak riya. Jangan sampai anak senang dipuji, senang dikagumi, senang dibalas budi oleh makhluk, sampai lupa Allah lah pemberi semua karunia. Kenapa? Jadi melotot begini. Karena merasa kita seperti itu. Dua. Padahal. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisanuh. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Pelajaran kedua untuk anak, sesudah belajar untuk tidak menyekutukan Allah, termasuk diantaranya ikhlas. Pelajaran ikhlas itu pelajaran pertama. Baru pelajaran berbakti kepada orang tua, berbuat baik. Ketika ditanya ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Hadirin sekalian, di sini disebut juga ibu, bapak kurang disebut. Kepada siapa saya harus berbuat baik ya Rasul? Kepada ibumu. Semua kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru bapak. Gak apa-apa, kita ridho ya. Dan gak hamil, gak melahirkan, gak menyusui. Bapak gak usah banyak keinginan. Justru kita harus mendidik anak-anak kita berbakti kepada ibu, walaupun kita ayah. Nah ibu bapak, anak bisa berbakti ke orang tua karena kita mendidiknya dengan ikhlas. Mendidik anak dekat dengan Allah, Allah menghadiahkan anak jadi memuliakan kita. Kalau kita mendidik anak dan kitanya tidak ikhlas, gak cocok. Sedangkan pelajaran pertama adalah pelajaran ikhlas. Contohnya apa? Kita menuntut anak membalas budi. Kita menuntut anak menghargai. Hargai ibumu. Itu gak ada harganya. Karena minta dihargai. Karena yang berharga tidak usah menuntut. Contoh, bu, bagaimana perasaan ibu kalau suami berkata begini, hei keluargaku, istri-istriku, maaf ya, jamaah, anak-anak. Shh, diam. Tahukah kalian, kalian harus sadar, bapak yang berjuang untuk keluarga ini. Jerih payah bapak, tetesan keringat. Bapak nih yang membelikan rumah, bapak yang menyiapkan kendaraan. Kalian sekolah tetesan keringat saya. Ibu beli make up segala, tas saya, bu. Saya. Bagaimana perasaan ibu, bu? Mendengar suami yang banyak membicarakan kebaikannya dan menuntut dihargai, menjadi senang atau sebel? Sebel. Menjadi enak didengarnya atau enek? Bagaimana bu? Enek bang, ya. Ibu wajahnya menyesuaikan enek banget. Nah sama ibu juga bu. Ibu juga capek pak. Ibu yang hamil. Sama. Jadi eneknya berdua. Sekarang ibu ngomong ke anak, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak udah tahu. Ibu yang hamil kalian, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui kalian. Kira-kira anak respek gak bu? Enggak bisa. Respek itu dengan keikhlasan, bukan dengan ketidakikhlasan. Jadi kalau kita ngedidik anak-anak supaya anak berbakti ke orang tua, tapi kitanya enggak tulus, enggak bisa berbakti itu. Dan SOP-nya juga kitanya salah. Sing ikhlas ngurus anak, ya. Capek atuh ah, ya udah jangan anakan. Ya udah, berhenti jadi ibu, sok meninggal duluan. Ya. Saya tuh capek aja di lelaki, ya udah jadi wanita saya. Udah jalanin aja hadirin. Capek bagi kita penggugur dosa. Tapi keluarga saya susah sekali dididik. Dah bapaknya enggak benar, ya. Jangan nyalahin anak-anak. Justru setiap kekurangan dan kesalahan anak adalah ladang evaluasi diri. Jangan-jangan kita dari awal tidak memperkenalkan Allah, tidak memperkenalkan jalan Allah, sehingga anak-anak sekarang begini. Ingat cerita ibu-ibu yang anaknya pemabok? Tidak murka tuh ke anak. Kenapa ibu tidak murka ke anak? Kalau saya murka ke anak, Allah murka ke anak saya, habis anak saya. Saya hanya tidak suka kepada maboknya, tapi ke anaknya saya sayang. Itu darah daging saya. Dan anak saya jadi pemabok karena saya yang salah. Jadi sambil dibersihin, itu katanya Pak pakai anduk air hangat, sambil istighfar, ya Allah, anak jadi begini adalah akibat saya. Saya ngaku selama hamil jarang ingat kepadamu, melahirkan tidak ingat padamu, membesarkan tidak di jalanmu, sudah besar jadi begini, saya ya Allah yang salah. Dibalikin tuh hatinya oleh Allah. Enggak susah bagi Allah membulak balik hati anak. Ayo, ingin anak jujur? Siapa yang duluan jujur? Kita sebagai orang tua. Bapak, ingin punya istri yang jujur? Jawab Pak, kalau ditanya teh mumpung sederhana. Pernah. Bapak mau punya suami istri yang jujur? Walaupun Bapak sedang berusaha keras untuk jujur. Ibu, mau punya suami jujur? Yang jelas Bu. Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Nah gini, orang tua masuk enggak jelas ya. Giliran suami mau jujur, ada yang nyeletup, jujurnya jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur weh. Hadirin, didik anak, adab-adab kepada orang tua, bukan supaya kita dihargai, tapi anak harus tahu. Perkara anak menghargai itu buah dari keikhlasan. Selanjutnya. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بِأُقُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Bayangkan ini orang tuanya beda akidah, ngajak kepada akidahnya, jangan ikuti, tapi tetap berbuat baik. Bagaimana dengan orang tua kita yang akidahnya sama, dan paling juga suruhannya nyuruhan untuk kebaikan, bagaimana mungkin kita berbuat lebih buruk lagi? Benar? Kepada yang akidah beda, ngajak kepada kemusyrikan, kita tetap harus berbuat baik walau tidak menaatinya. Ini persis seperti kepada istri. Istri misalkan banyak ngomong bawel, rewel, sepanjang tidak melanggar syariat, dengar aja Pak, tetap berbuat baik. Ingat rumusnya, dengar, jangan dibantah, dijawab seketika, karena setiap jawaban pasti mengundang jawaban lain yang lebih panjang, dan jangan dimasukkan ke hati. Udah gitu aja. Nah, nanti kita sakit hati, dia udah lupa dengan kata-kata yang menyakitinya, ya. Terus dia berbuat baik, Pak. Ya, Pak. Manfaatkan nasihat ini sebaik-baik. Siapa tahu pulang dari sini ada prakteknya. Dari mana aja, Pak? Mau kenapa telat begini? Ya, Bu. Saya berusaha pulang telat tapi macet. Macet, semua orang sudah tahu macet. Tapi Bapak sudah tahu. Insya Allah ke depan lebih baik. Udah berapa kali ngomong ke depan lebih baik? Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar di hati, Pak Tobat. Dia aman. Udah jernih, udah beres ya. Sibuk dengan berbuat baik yang lain. Jangan dendam. Ini kepada orang tua, mengajak kepada kemusyrikan, tetap harus berbuat baik. Hadirin sekalian, saya melihat beberapa YouTube tentang mu'alaf yang orang tuanya kaget, marah, mengucilkan. Tapi anak ini tetap berbuat baik karena sayang ke orang tua, ingin orang tua juga dapat hidayah. Bayangkan hadirin, orang yang tidak tahu Islam, tadi hampir ada 5 gitu mu'alaf di Belanda, di Korea, di Jepang, di Amerika, dan di Selandia Baru yang lihat itu di YouTube. Berat sekali bagi mereka itu. Tidak tahu informasi tentang Islam selain dari media, dan medianya anti-Islam. Baru tadi disimak yang di Belanda itu, yang partai yang sangat benci ke Islam, yang akhirnya dia jadi Islam dan dakwah juga. Waduh, itu berlipat-lipat dibencinya. Tetapi karena dia berpikir, mereka benci ke Islam karena gak tahu Islam itu apa. Seperti halnya saya dulu benci ke Islam. Mau masuk ke masjid itu kan perasaannya mau dibunuh, hadir. Tapi masuk ke masjid disambut oleh imam dengan penuh ketulusan. Wah, ini strategi nih, strategi nih. Tapi dia tidak bisa melupakan tatapan imam yang ini jujur, ini jujur. Dan gak bisa dipungkiri, hadirin. Dan Allah yang membolak-balik hati. Dia berusaha memerangi, enggak mungkin. Ini salah nih, saya tersesat nih. Tetapi panggilan hati, datang lagi. Akhirnya jadi mu'alaf dan dakwah. Dan dia membayangkan orang-orang non-Islam lain itu seperti dia sebelumnya, yang hanya mengkonsumsi informasi yang salah. Harusnya memberitahu. Nah, mungkin seperti inilah. Orang tua marah karena belum paham. Ya. Orang-orang yang benci Islam, kalau udah tahu Islam bisa dapat hidayah. Selanjutnya. Ya bunayya innaha indaku misqala habbatin min khardanin fatakun fi sakhra. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, duhai anakku, sungguh jika ada sebuah perbuatan walaupun sebesar seberat biji sawi dan berada di dalam batu, batu itu pejal ya, sangat tersembunyi, benar? Di dalam tanah dengan di dalam batu beda pencariannya, karena batu itu sangat pejal dan tersembunyi. Di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus, Al-Latif, Maha lembut dan Maha mengetahui segala-galanya. Sesudah pelajaran ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan yang melakukan sebaliknya adalah kezoliman, kemudian bagaimana kita mendidik anak-anak, etika kepada orang tua dengan cara mengajarinya mereka apa yang dicontohkan dalam Islam, dengan keikhlasan, dengan keteladanan. Mendidik anak itu adalah yang paling kuncinya, memberi contoh. Karena sabar atau tidak cocok ya. Walau innallaha ma'asabirin. Begitulah hadirin sekalian ya. Jadi yang disebut mengajari anak berbakti ke orang tua itu adalah kitanya jadi orang tua yang benar. Berikut juga bagaimana adab-adab Islam kepada orang tua. Baru yang ketiga adalah mengajari ini nih, bahwa setiap perbuatan ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Berbuat baik dimanapun kapanpun ada balasannya, berbuat buruk sehalus apapun ada balasannya. Tidak ada tempat yang tersembunyi, tidak ada WA yang tidak diketahui Allah. Walaupun ibu ditutup selimut, tetap bercahaya karena WA-nya nyala. Tidak ada pacaran yang tidak diketahui Allah, tidak ada bisik-bisik yang tidak didengar Allah. Kalau orang sudah seperti ini, yakin bahwa semua perbuatannya sehalus apapun diketahui Allah dan ada balasannya, dia sulit berbuat maksiat. Ini pelajaran ketiga nih. Nah, bapak ibu gak lihat, guru gak lihat, Allah Maha melihat nak. Kalau berbuat buruk mungkin gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Itu akan membuat engkau celaka. Kalau engkau berbuat baik, walaupun gak ada yang melihat, gak ada yang menghargai, Allah pasti lihat nak. Allah pasti balas. Coba jawab anak-anak. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Hadirin, walaupun bapak sudah sepuh, tetap anak kan, anak-anak orang, ya kan? Seperti kamu naik anak onta aja, wah masa naik anak onta? Onta aki-aki anak siapa? Bagaimana? Anak-anak, ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Adakah sesuatu yang luput dari penglihatan Allah? Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Jawab. Adakah tempat yang tersembunyi bagi Allah? Adakah strategi yang tidak diketahui Allah? Adakah siasat yang tidak dipahami oleh Allah? Semuanya nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rapat gelap di ruangan gelap gulita sampai tidak bisa melihat satu sama lain, dan mereka bisik-bisik sampai enggak kedengaran apa yang dibisikinya. Ini rapat ngaco hadirin. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Semuanya jelas. Bahkan apa yang terlintas di lubuk hati paling dalam sekalipun Allah tahu. Lirikan mata, apa yang dikandung di balik setiap lirikan mata juga Allah tahu. Bicara, apa yang dikandung di dalam tersembunyi di balik untaian kata-kata itu juga Allah tahu. Semuanya nyata bagi Allah dan ada balasannya. Faman ya'mal mitqala daratin khairan yara wa may ya'mal mitqala daratin syarra yara. Apa efek dari keyakinan ini? Efeknya anak jadi dia ikhlas dalam melakukan apapun kebaikan. Ada orang enggak ada orang sama saja, dan efek lainnya tercegah dari perbuatan maksiat karena tidak ada yang tersembunyi dan yakin ada balasannya. Baik, selanjutnya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, serta cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Wasbir ala ma asaba inna dzalika min azmil umur, dan sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang penting. Baru ternyata pelajaran keempat adalah sholat satu paket. Sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar. Ini paketnya Pak, surat Al-Asr. Sesudah amanu wa'amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi anak tuh belajar sholat baik, penting. Tapi ada yang lebih penting, memperkenalkan Allah dulu. Sehingga kalau anak sudah tahu bahwa ini adalah kembali kepada dirinya, anak akan punya rasa berbeda bahwa sholat itu adalah kepentingan dia. Benar? Selama ini anak-anak sholat kan kepentingan orang tua. Jadi sholatnya juga kalau disuruh. Kenapa? Ada yang kelewat. Memperkenalkan, nah Allah yang menggenggam dirimu. Tanpa pertolongan Allah gak bisa apa-apa. Apa yang kau inginkan hanya ada dalam kekuasaan Allah. Sholat, nah tiangnya. Engkau tidak sholat, engkau yang rugi. Engkau sholat, engkau yang untung. Jangan salahkan siapapun kalau dirundung kepahitan kalau kita tidak sholat. Pertanyaan pertama di kubur itu sholat. Sholat itu adalah untukmu. Nah, hadirin, kelihatannya kalau sudah bisa mengenalkan untung rugi dari amal yang dia lakukan, maka sholat itu menjadi tiangnya. Kalau urusan kacau, pasti sholatnya yang kacau. Kalau hati galau, sholatnya juga yang galau. Sholat baik, insya Allah kesana jadi baik. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat itu akan lebih efektif ketika sudah jauh dari riya, sudah memahami bahwa ini adalah dilihat Allah dan akan ada balasan dari Allah. Nah, pasangan dari sholat itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang, ini dari kecil nih anak-anak harus dididik. Kalau sholat, kalau dia kakak, kak, sholat ajak adiknya ya kak ya. Bagian kakak yang tanggung jawab. Jadi udah diajarin, kalau adek, dek, bantu kakak baik-baik ya, nyiapin sajadah supaya sholatnya berjamaah. Ajak teman-temannya sholat. Jadi kalau ada kebaikan tuh, buat dia supaya aktif. Jangan sampai pasif. Karena ini kelemahan kita nih. Kita ini suka berbuat tuh dan merasa cukup hanya untuk diri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak, bergerak hadirin. Dakwah itu penting. Islam ini bisa tegak dengan dakwah. Sampainya Islam ke Indonesia bukan oleh orang yang sholat yang diam saja. Orang yang sholat dan bergerak. Kita dapat hidayah begini karena orang-orang yang bergerak berdakwah. Betul? Bapak ibu sekarang dapat ilmu dan diam aja. Mungkin ada manfaat berkahnya kurang dibanding sesudah dengar ini bergerak. Mulai nyatat, buka gali, sampaikan ke anak-anak, sampaikan ke istri, sampaikan ke teman-teman. Harus bergerak dakwah. Jangan sampai pasif. Dan dari kecil anak diusahakan juga diberikan keberanian untuk mengatakan tidak kalau itu merupakan kemungkaran. Jangan dibuat anak-anak jadi yes man. Dia harus berani mengatakan tidak kalau itu salah. Ayah nak merokok? Tidak. Kenapa? Ku tahu apa yang ku mau. Keren loh nak, yang merokok itu jantan. Kamu gak merokok kayak bencong. Bonceng aja terlihat yang lagi pada merokok. Latih untuk berani mengatakan tidak kepada kemungkaran. Ya, ini penting Pak. Kita lihat, maaf ya Pak ya, di Geger Kalong itu sekitarnya banyak kampus, rata-rata itu mahasiswa, ada S1, S2, ada S3. Tapi kalau lihat motor parkir sembarangan, sedikit sekali orang yang berani mengatakan, Pak maaf ini motor terlalu tengah, kita pinggirkan. Buang sampah sembarangan, dikit yang mengatakan, Pak, sedikit orang yang berani. Dia tidak buang sampah, tapi lihat orang buang sampah, belum tentu dia berani menolak. Maaf, AA ada pengalaman waktu takdirnya diundang dakwah di Australia. Mencari sekolah-sekolah Islam. Ada sekolah Islam, perasaan di Indonesia nih. Langsung pasang video, mereka tiba-tiba ada seorang guru yang stand up bahasanya. Maaf, tolong dimatikan sekarang juga. Di sini tidak diizinkan untuk merekam. Orang tua murid juga belum tentu ada yang rela anaknya direkam. Dan mohon dipastikan dihapus sekarang juga. Sopan, tegas, langsung ngerempot saya. Itu stand up. Kita dikit sekali anak-anak yang punya keberanian untuk stand up seperti itu. Benar? Lihat orang buang sampah, gak berani kita. Lihat orang merokok buang puntung, diam saja. Parkir sembarangan, diam. Karena kita juga parkir di sebelahnya. Sama-sama sembarangan. Sedikit Pak. Yang berbuat baik agak lebih banyak. Tapi yang melarang orang berbuat jelek. Saya jadi suka ingat ke waktu jenguk dulu Habib Rizik di rumah sakit zaman dulu tuh. Ah, katanya. Kita sama-sama dakwah bagi-bagi tugas. Ah, bagian nanam bibit. Saya bagian ngebasmi hama. Itu. Lebih berat ngebasmi hama. Karena banyak yang mau ngebasmi juga ya. Tapi saya juga berat ya. Buktinya waktu tahun 2006 akhir itu, apa salahku ya? Sah menurut agama, sah menurut negara, tidak zina, tidak selingkuh, tetap wedi buli 7 tahun. Masih kebuli hari ini, barokah. Kalau enggak dibuli, enggak keluar ilmu tauhid ini. Nah dulu mah lebih banyak topeng. Nah hadirin sekalian, dan nah, siapapun yang mau melakukan sholat, dakwah, ada satu paket lain yang gak bisa misah, sabar. Kalau tidak sabar gak ada sholat sunnah. Orang yang mau sholat sunnah itu yang sabar, selebihnya mah belecet aja. Tidak ada tahajud bagi orang yang tidak sabar, gak ada duha tuh. Gak ada ke masjid, dia kuat jogging 5 km ke masjid. 50 meter nunggu diantar tetangga katanya. Digotong rame-rame. Ya dia sholatnya juga mau di depan imam. Mau sholat di depan imam. Itu the end. Harus sabar. Termasuk dakwah. Ada soli, orang yang soli itu orang yang sibuk memperbaiki diri. Banyak yang suka. Tapi musli, orang yang sibuk memperbaiki diri dan ngajak orang lain jadi baik, udah pasti ada yang gak suka. Maka tidak usah heran, Ustadz Abdul Somad yang ngajak kepada benar. Ustadz Abdul Somad itu salah satu ulama idola saya ya. Saya banyak membuka YouTube-nya, kita doakan ini babak baru dakwah di Indonesia. Sesudah saya lihat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat dan yang pintar-pintar, jadi peot, jadi kempes. Masya Allah, itu efeknya membuat semangat belajar menjadi tinggi. Saya berterima kasih kepada beliau-beliau dan mendoakan supaya beliau jadi ulama kekasih Allah, waliullah, yang istiqomah menebar kebaikan. Udah pasti itu ada yang sebel. Apalagi beliau-beliau ini kan sekarang dengan argumen yang ajeg, mantap, wawasan luas, dalil yang lengkap, yang asalnya ada di beberapa kutub, dengan beliau sekarang jadi lebih merapat satu sama lain. Kan yang paling tidak disukai oleh orang yang tidak suka ke Islam, yang paling tidak disukai adalah akur. Yang paling efektif dilakukan untuk memperlemah umat Islam adalah memecahnya. Divide et impera. Jadi kalau ada tokoh yang bisa mempersatukan, pasti dibabak belurkan ini. Tapi ya memang udah begitu. Sing sabar weh. Tapi dah kalau benar dizolimi, naik derajat. Kalau ngaco dizolimi, ah itu mah persekot ya. Jelas hadirin? Apa arti sabar teh? Menahan diri, mengendalikan diri, sampai tindakan kita itu di jalan yang Allah sukai. Cing sabar ya, sabar itu bukan pasif. Sabar itu adalah kegigihan, menahan diri, mengendalikan diri, sehingga apa yang kita lakukan, kita katakan adalah sesuatu yang Allah sukai. Itulah kesabaran. Jadi sabar itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Seperti mau marah, tahan sampai dia milih kata-kata terbaik yang paling disukai Allah, padahal dirinya luka berat hatinya. Nah, itu sabar. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan lupa untuk mempelajari ulang, sekuat tenaga mempraktekannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.